السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. حاضرين علموني أن الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa hitung satu demi satu, khususnya nikmat ilmu dan kesempatan belajar, nikmat iman, nikmat amal soleh, yang dengannya orang akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang ulama sampaikan bahwa ilmu itu sa'adah, as-sa'adatul abadiyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullah dan ulama-ulama yang lain, bahwa ilmu itu kebahagiaan. Ilmu itu kebahagiaan. Mempelajari ilmu agama adalah belajar untuk menjadi orang yang bahagia. Maka jika kita enggak belajar, kita yang rugi. Kalau kita enggak menuntut ilmu, kita yang hancur. Maka sadarilah ini dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadirin sekalian, mintalah pertolongan kepada Allah. Terus minta pertolongan kepada Allah. Allah melancarkan proses belajar kita. Dan bukan hanya secara teknis, Allah buat kita mengerti dan memahami. Dan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk menerima kebenaran pada saat kita belajar. Dan memberikan kekuatan untuk mengamalkan. Dan semua milik Allah SWT. Masih ingat hadis Qudsi? Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, kalian itu gak ngerti apa-apa. Seluruh kalian tidak mengerti apa-apa. Mau cerdasnya kayak apapun, dia gak bisa mengerti kebenaran. Dan tidak bisa menerima kebenaran tanpa hidayah dan taufik dari Allah. Illa man hadaitu, kecuali yang aku berikan hidayah, kata Allah. Kecuali yang aku berikan taufik. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan hidayah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, selalu minta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana marilah perkuat syahadatain kita. La ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Rasul adalah hamba dan utusan Allah. Terus isi waktu dengan ibadah. Dan kalau ibadah, ikutilah tuntunan Rasul SAW. Maka marilah selalu kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi. Kembali bersama buku yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin. Dan kembali bersama bab sangat penting dalam kehidupan kita. Bab Bayan Kathrati Turukil Khair menjelaskan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Amal soleh itu banyak. Kita masuk ke ayat keempat, hadirin. Ayat terakhir. Sebelum masuk ke hadis-hadis yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah. Dan ayat yang keempat secara konteks sudah sangat familiar dengan kita. Sudah sangat ramah konsepnya. Tapi terus harus kita ingatkan. Harus kita ingatkan dan harus kita ingatkan. Karena peringatan itu penting. Peringatan itu penting. Hadirin Allah muliakan. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Beliau menyampaikan rahimahullah wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsi. Surat Al-Jathiyah ayat ke-15. Man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka itu sejatinya untuk diri dia sendiri. Sejatinya untuk diri dia sendiri. Waman asa'af 'alaiha. Dan kalau dia melakukan amal yang buruk, maka dampaknya akan menyerang dia sendiri. Tsumma ila rabbikum turja'un. Lalu hanya kepada Rabb kalianlah kalian akan dikembalikan. Hadirin Allah muliakan. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a 'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa mengerjakan amal soleh, itu untuk dirinya. Itu untuk dirinya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, itu pun untuk dirinya. Maksudnya, dia akan terkena getahnya. Terkena masalah gara-gara keburukan yang dia lakukan. Tsumma ila rabbikum turja'un, dan hanya kepada Rabb kalian kalian kembali. Hadirin, ayat ini atau konsep ini bukan hanya sekali Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Kita bisa membuka surat Fussilat ayat 46. Sangat mirip. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 46, man amila salihan fali nafsi. Persis ya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat buruk, maka dosanya dan dampaknya akan kembali ke dia. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya sama sekali. Rabbmu itu enggak pernah zalimi satupun hamba-hambanya. Artinya Allah enggak akan memberikan dosa di atas perbuatannya. Sebagaimana Allah enggak akan melupakan amal soleh kita, Allah gak akan zalimi. Jadi man amila salihan fa li nafsi, wa man asa'a fa 'alaiha. Sekali lagi, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, yang mengerjakan amal soleh maka itu untuk dirinya. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan buruk, maka itu pun juga akan mengenai dirinya. Allah gak pernah zalim. Allah gak pernah zalim, hadirin sekalian. Hadirin Allah muliakan. Dan lagi-lagi, konsep ini bukan hanya dalam surat Fusilat saja juga. Masih ingat surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi hadirin Allah muliakan, jika kalian berbuat baik, jika kalian berbuat baik, maka itu untuk diri kalian. Itu untuk diri kalian. Dan kalau kalian berbuat buruk, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, dampaknya itu akan ke kalian. Jadi hadirin Allah muliakan, di banyak ayat Allah sampaikan tentang masalah ini. Di banyak ayat. Dan ini penting untuk menjelaskan bahwa kita yang akan diuntungkan ketika beramal soleh, dan kita pihak pertama yang dirugikan ketika kita melakukan maksiat. Jadi yang diuntungkan itu kita ketika beramal soleh. Dan yang pertama kali dirugikan adalah kita ketika kita melakukan maksiat, melakukan kesyirikan dan dosa-dosa yang lain. Konsep ini penting untuk ditanamkan. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan ayat ini gak mungkin ngasal dan tanpa alasan. Uang dari bab pertama kita dibuat takjub oleh beliau rahimahullah, bagaimana Allah kasih taufik kepada beliau pemilihan ayatnya, hadisnya, masya Allah. Ya gak heran kalau ulama merekomendasikan buku ini. Begitu juga ketika imamnya membawakan man amila salihan fa li nafsihi, barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka itu untuk dirinya sendiri, ada pesan besar yang ingin disampaikan kepada kita. Ini tentang diri Anda. Allah gak butuh. Ini tentang diri Anda. Hadirin Allah muliakan, ini untuk meluruskan persepsi yang keliru dan salah di tengah-tengah kita, bahwa agama itu membelenggu, menghalang-halangi, membuat ribet, membuat kita gak leluasa. Jadi ini haram juga. terus kita mau ngapain? Nah, gitu ya. Kalau semuanya haram, padahal nggak ada yang semuanya haram, hadirin. Yang haram tuh jauh lebih sedikit dibanding yang halal. Kalau kita bicara tentang urusan dunia, jauh lebih sedikit, sangat sedikit. Itu yang seringkali kita dengarkan, atau mungkin kita salah satu orang yang mengatakan demikian. Jadi aku disuruh sabar lagi. Sampai kapan? Enak banget dia. Jadi ada banyak orang berpikir sabar itu beban. Sabar itu merugikan. Dan orang lain yang zalim itu keenakan. Sampai kapan aku harus sabar ngadepin dia? Ya. Narasinya itu merugikan gitu. Gak enak gitu jadi. Kan sering kita dapatkan. Jadi aku lagi harus ngalah gitu ya. Dikit-dikit aku yang harus ngalah. Sering kita dengar atau antara anak kita bilang, atau kita dulu waktu jadi anak, ya sekarang masih jadi anak, maksudnya apa pada saat kita berantem sama kakak atau adik kan suka gitu. Aku terus sih mah yang disuruh ngalah gitu ya. Atau dalam urusan apapun lah. Seringkali kita ucapkan itu pun dari lisan orang dewasa. Kenapa? Karena dianggap bahwa ngalah itu merugikan. Ngalah itu merugikan. Jadi setelah semua yang dia lakukan kepada aku harus memaafkan gitu. Gitu jadinya. Gitu Pak Ustadz. Gitu, sambil kesel ya. Enak banget. Jadi, ya kan? Jadi memaafkan itu kerugian. Jadi aku harus maafkan dia. Wong dia juga nggak minta maaf sama aku. Nah itu kan sering juga kita dengar tuh. Sering kita dengar. Itu subhanallah. Kok sholat terus sih? Kenapa dikit-dikit sholat? Jadi sholat tuh kayaknya beban gitu jamaah. Nah oleh karena itu konsep ini hadir. Jangan salah loh. Man amila sholihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh atau mengerjakan amal soleh itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Tadi itu dalam surat Al-Jath ya, Fusilat tadi juga disebutkan. Lalu tadi surat Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kenapa demikian? Ini ada kaitannya atau sangat berkaitan dengan keterangan para ulama seperti yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, bahwa manusia itu baru semangat mengerjakan sesuatu, baru mau melangkah kalau dia rasa ini menguntungkan diri dia gitu. Kalau dia merasa ini merugikan, dia gak mau. Jadi manusia itu berpikirnya demikian kata para ulama. Ini dijelaskan cukup panjang beberapa halaman oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam salah satu rasail beliau. Kita tuh begitu. Gak ada orang yang mau investasi jika sudah tahu rugi dari awal. Gak ada. Misalnya, kajian besok saya bilang ke antum, bapak-bapak dan jemaat sekalian, ibu-ibu, hadirin sekalian, saya menawarkan investasi. Saya sudah pelajari. Siapa yang mau investasi ke saya? Saya sudah hitung-hitung, insya Allah, setiap bulan ruginya 50 juta. Kira-kira ada yang mau investasi nggak, hadirin? Ini Ustaz aneh banget ya. Itu tadi sadar gak sih ngomong begitu? Mana ada orang mau investasi kalau orangnya ruginya 50 juta? Kita gak akan mau. Karena gak mau, manusia tuh gak mau rugi. Maunya untung, untung, untung, untung. Itu hadirin Allah muliakan. Makanya, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh, itu untuk dirinya. Untuk dirinya. Kenapa hadirin? Karena tidaklah Allah memerintahkan atau menghalalkan sesuatu. Kecuali karena sesuatu itu baik buat kita. Baik buat kita. Dan tidaklah Allah mengharamkan atau Allah dan Rasulnya mengharamkan sesuatu. Kecuali karena itu merusak kita. Karena itu merusak kita. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf 157. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Di kalau di layar itu di baris ketiga ya, bukan di awal. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Jadi sebelum baris terakhir, di atas baris terakhir. Artinya apa sih? وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. Dan hadirin yang Rasul halalkan bagi mereka itu hanya yang baik-baik saja. Dan yang Nabi haramkan itu hanya yang buruk. Jadi yang Nabi halalkan itu hanya yang baik. Dan yang Nabi haramkan itu hanya yang buruk. Itu hadir. Jadi kalau itu buruk diharamkan. Itu racun diharamkan. Tapi kalau itu baik, gak mungkin diharamkan. Pasti dihalalkan. Bahkan diperintahkan. Semakin tinggi maslahat dari maslahat atau kandungan positif dari sebuah amalan, semakin ditekankan di dalam Islam. Makanya amalan yang paling tinggi kadar manfaatnya dan maslahatnya adalah iman, tauhid, ma'rifatullah, dan beribadah kepada Allah. Itu khasiatnya tuh paling tinggi di dunia dan di akhirat. Makanya ditekankan iman dan tauhid adalah inti dari agama kita. Amalan yang paling tinggi sholat. Itu sholat tuh kadar manfaatnya tuh gede banget hadirin. Sebagaimana kalau kita gak sholat tuh kerugiannya sangat-sangat besar. Nah hal ini kan harus disadari ya. Sehingga tidak ada lagi ucapan-ucapan yang sering kita dengar sebelumnya. Menganggap bahwa ibadah itu ribet. Ibadah itu mengganggu. Ibadah itu ngabisin waktu. Kita break sholat dulu ya. masih rapat kita nih. Ini penting, gitu loh misalnya. Enggak, kita jeda dulu buat sholat. Udah masuk waktu sholat. Tapi ada 5 poin lagi yang belum dibahas. Mas, ini sholat maghrib. Waktunya sebentar, kita sholat dulu. Ah, ribet nih, meeting sama nih orang. Wah, ada 5 poin lagi dia malam minta sholat. Ah, ribet. Ini karena apa? Karena gagal paham bahwa Allah akan lancarkan meeting kita dengan kita sholat. Allah akan berkahi meeting kita dengan kita sholat. Allah akan kasih solusi dan konklusi terbaik ketika kita sholat. Sholat ini akan kembali manfaatnya ke kita. Itu poinnya. Makanya dijelaskan Al-Imam As-Sa'di ketika menjelaskan surat Fussilat di atas bahwa manfaat dari amal ibadah, amal soleh, baik yang manfaat dunia apalagi akhirat, semua akan kembali ke hamba tersebut. Semua akan kembali ke hamba tersebut. Jadi gak ada lagi. Jadi sampai kapan aku disuruh sabar? Loh, sabar itu pahalanya unlimited. Kok protes? Gak ada orang, hadirin, dapat pulsa unlimited. Dapat paket internet unlimited terus protes. Anak saya mau protes. Kenapa pulsa saya unlimited? Emangnya bayarnya berapa? Cuma 50 ribu. Harusnya kan dapat 50 ribu. Kenapa ini dikasih unlimited? Saya gak terima ini. Maka ada orang kayak begitu, hadirin. Ada juga di sujud syukur. Alhamdulillah cuma bayar 50 ribu dapat pulsa unlimited. Senang. Senangnya minta ampun. Paket internet unlimited. Waduh, bahagia deh. Bahagia. Nah, kita kan udah belajar bab kesabaran. Mau sabar itu pahalanya unlimited. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kita udah bahas itu di bab kesabaran. Silakan dibuka lagi. Sesungguhnya Allah akan mengganjar orang-orang sabar. Pahalanya tanpa batas, unlimited. Lu kok protes? Sabar terus, sabar terus, sabar terus. Sampai kapan aku sabar? Karena kesalahpahaman. Karena kesalahpahaman. Harusnya alhamdulillah aku bisa sabar. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala limited. Itu senang hadir. Kenapa? Man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh itu untuk diri saya sendiri. Kemarin udah belajar diri dari solehin. Imam Nawawi itu menjelaskan ada ayat ternyata tuh dalam surat Al-Jadi ya, bahwa kalau kita beramal soleh itu untuk diri saya sendiri. Kan enak kalau berpikir demikian, hadirin. Enak sekali. Gitu loh. Kita baca Quran, oh untuk saya, ingat satu huruf, pahalanya 10 kali. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang saya membaca Al-Quran, membaca satu huruf dalam Al-Quran, dia dapat kebaikan, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan dikali 10. Dikali 10, Masya Allah. Aku alif lam mim harf, aku enggak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Semangat, semangat. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Gak mungkin rugi, gak mungkin. Kan Allah gak pernah zolimi hamba-hambanya. Gak pernah zolimi hamba-hambanya. Pasti Allah kasih. Pasti Allah kasih. Ini ada terus, terus. Ini kalau kita benar-benar bukan hanya paham, menerima konsep ini, itu terjadi perubahan besar dalam hidup kita. Kita enak dalam beribadah, enak dalam beramal soleh. Dan ini penekanan yang sangat bagus dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semua buat diri kita. Kita baca zikir pagi, itu manfaatnya buat diri kita. Nanti pas sore kita baca zikir petang, itu manfaatnya buat diri kita. Kita gak baca dengan alasan lagi sibuk, maka akan ada masalah di hari tersebut. Kita akan mendapatkan dampaknya. Kita berinfak di hari ini, itu untuk diri kita. Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Maka malaikat akan mendoakan kita, ya Allah berikanlah orang yang berinfak di hari ini ganti. Wa'ati mumsikan talafa, dan berikanlah kehancuran bagi orang yang gak berinfak di hari ini. Ini kan semua tentang diri kita, semua tentang diri kita, semua tentang diri kita. Semua tentang diri kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini Allah muliakan. Terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, dan berkaitan dengan hal ini juga, kita perlu terus mengingatkan bahwa kita berada di bulan Syaban. Kita berada di bulan Syaban, bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Rasul sallallahu alaihi yang mengatakannya dalam hadis Tirmizi, Nasa'i. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Syaban itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Maka jangan ikut-ikutan lalai. Dan beramal saleh di bulan ini punya kesempatan untuk mendapatkan bonus besar. Karena beribadah di saat manusia lalai itu bonusnya besar. Al-ibadatu fil haraji kal hijrati ka hijratin ilayya. Beribadah di saat haraj, salah satu maknanya ketika manusia lalai, banyak fitnah dan seterusnya. Maka akan dapat pahala berhijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim. Berhijrah kepada diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mumpung bulan Syaban masih ada cukup banyak dengan kita, manfaatkan. Dan salah satu moto di bulan Syaban, hashtag kalau bahasa sekarang di bulan Syaban itu, zaman dulu tuh Syahrul Syaban Syahrul Qurra. Bulan Syaban itu bulannya pembaca-pembaca Al-Qur'an. Mulanya pembaca-pembaca Al-Quran. Itu hal yang sangat familiar di tengah-tengah ulama klasik hadirin. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Salamah bin Kuhail. Beliau mengatakan salah satu ulama klasik. Tabi'in ya. Kalau gak salah tabi'in. Beliau katakan ketika beliau melihat umat Islam di negeri beliau, ketika masuk bulan Syaban, mereka fokus membaca Al-Quranul Karim. Fokus bersama Al-Quranul Karim. Lalu beliau menyampaikan kalimat itu, Syahrul Syaban, Syahrul Qurra. Bulan Syaban adalah bulannya pembaca-pembaca Al-Quran. Apa maksudnya? Kata para ulama, seperti Syekh Shalih Utsaimin dan lain-lain. Maksudnya adalah para ahli Quran. Para ahli Quran, para pembaca Al-Quran, itu menjadikan bulan Syaban sebagai pemanasan terakhir sebelum masuk bulan Ramadan. Syaban adalah warming up terakhir sebelum Ramadan. Syaban adalah gladi resik sebelum masuk perhelatan Ramadan. Makanya gak heran di Ramadan mereka bisa khatam berkali-kali. Karena yang udah panas hadirin. Kalau kita pemanasannya baru di pertengahan Ramadan, baru sadar, ya Allah, Ramadan 3-5 hari lagi, baru buka Quran, ya pantasan aja, gak khatam-khatam. Kalah start kita ini. Makanya syahrul Syaban, syahrul Qurra. Bulan Syaban itu bulannya pembaca-pembaca Al-Quran. Nah kita termasuk ahli Quran gak nih? Tanya diri kita. Kalau kita termasuk ahli Quran, bulan ini kita akan semakin dekat dengan Al-Quran. Walaupun belum klimaks, klimaksnya nanti di Ramadan. Klimaksnya nanti di Ramadan. Ini ajang pemanasan. Ini banyak pemanasan terakhir. Dan pahalanya besar hadirin. Makanya jangan lalai dengan orang-orang yang lalai. Isi hari-hari yang masih cukup lumayan kan. Sampai Ramadan nanti isi dengan Al-Quran. Buka lagi mushafnya, baca lagi. Sampai nanti di Ramadan kita totalitas dengan Al-Quranul Karim. Ini bisa disampaikan, kita buka sesi tanya aja. Wassalamualaikum. Hadirin Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim serta keluarga selalu diberi kesehatan dan diberikan keberkahan waktu. Ustaz, Ustaz mau menanyakan, saat ini saya membaca Al-Quran oleh handphone. Apakah itu sama saja dengan membaca dengan mushaf? Ataukah lebih utama menggunakan mushaf? Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Silakan baca melalui handphone dan insya Allah sama. Karena mushaf yang ada sekarang, yang maksud mushaf kertas sekarang, itu pun juga gak ada di zaman Nabi SAW. Mushaf dengan bentuk sekarang, kertasnya bagus-bagus, itu kan tidak ada di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi, Quran ditulis di mana? Pelepah kurma, dan lain-lain. Dan baru dibukukan setelah Nabi SAW. Jadi, insya Allah diperbolehkan. Dan silakan perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayat. Ahlan Mas Dayat atau Pak Dayat. Ustaz ingin bertanya, apakah bisa kita ikut puasa Kamis dan dalam keadaan tidak berpuasa pada hari Senin sebelumnya? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bermanfaat, dan sebagaimana pertanyaan yang pertama tadi sangat bermanfaat buat kita semua. Hadirin Allah muliakan. Insya Allah tidak ada masalah. Sebagaimana fatwa para ulama kita, tidak ada masalah. Yang ada dalam hadis tentang atau yang dipermasalahkan kalau puasa satu hari secara independen adalah puasa Jumat saja atau puasa hari Sabtu saja, itu pembahasannya. Adapun puasa hari Kamis saja tanpa hari Senin tidak ada masalah. Jadi bukan syarat puasa hari Senin harus bersamaan dengan Kamis, bagaimana bukan syarat puasa hari Kamis harus digabung dengan hari Senin. Hanya saja kalau bisa Senin Kamis itu afdol. Kalau bisa Senin Kamis itu afdol. Dan sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Abdul Karim Al-Khudair, salah satu ulama kibar, ulama papan atas ya. Beliau mengatakan kalau kita mau buat klasifikasi atau mau buat urutan ya, urutan afdolnya yang pertama jelas Senin Kamis, sehingga apa, puasa hari Senin dan hari Kamis juga, atau Kamis Senin juga, itu paling afdal. Lalu di ranking kedua puasa hari Senin saja, baru setelah itu puasa hari Kamis saja. Artinya kalau kata beliau, kalau harus memilih, pilih hari Senin, karena hadis-hadisnya lebih banyak di hari Senin dibanding hari Kamis. Itu kalau mau diurutkan. Tapi bebas mau puasa Senin saja boleh, puasa Kamis saja boleh, dan kalau dua-duanya itu lebih afdal. Jazakallahu khairan, terima kasih. Dan itu fatwa dari para ulama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan kaum muslimin dimanapun berada selalu dalam lindungan dan diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan bertanya. Ustaz ingin bertanya, beberapa hari lalu ada tetangga Anda masih satu RT meminjam uang 30.000. Tapi sampai saat ini enggak diganti. Apakah boleh kalau Anda ikhlaskan dengan diam atau harus menagihnya, tapi uang 30.000 enggak besar? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Besar kecil tuh relatif ya. Gitu lah. Ada orang 30.000 enggak besar. Tapi ada orang tuh 30.000 itu besar bagi dia untuk hari ini. Berarti banget. Bahkan ada orang tuh 100 juta tuh gak besar bagi dia. 100 juta gak besar. Ada orang 10 miliar tuh gak besar. Ada orang 10 miliar gak besar. Itu loh hadirin sekalian. Jadi relatif. Relatif besar kecil. Bagi kita ini besar, bagi orang lain gak besar. Bagi kita ini gak besar, bagi dia itu sesuatu banget. Jadi itu penekanan saja. Yang kedua, Kalau kita mengikhlaskan bagus, itu pahala besar. Pahala besar. Jadi dan itu yang paling afdal. Kalau mau diikhlaskan, ikhlaskan saja. Dan gak usah dipikirin. Ya, makasih. Gitu. Gitu. Apalagi sampai kesel, sebel. Akhirnya harus minum obat. Gitu. Dan obatnya harganya 50 ribu. Jadi rugi 20 ribu. Yang kita pikirin 30 ribu. Bayar dokter sama obatnya totalnya 70 ribu. Jadi kita rugi 40 ribu. Jadi udah lupain aja lah. Niatkan karena Allah. Allah ta'ala misalnya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz, keluarga dan tim serta umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Memberikan kesehatan dan sebaik-baik perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Semoga begitu juga bagi beliau yang bertanya. Ustaz Afan, saya ingin bertanya. Saya seorang ibu berusia 64 tahun. Masya Allah, 64 tahun. Semoga beliau istiqomah di usia-usia tersebut ya. Dan dijaga oleh Allah. Ibu dari 3 orang anak laki-laki. Namun anak laki-laki saya ada yang gemar bermaksiat, yaitu berselingkuh dan berulang kali. Saat ini saya sudah menjalankan kewajiban saya, yaitu mengingatkan. Namun hidayah Allah belum berpihak kepadanya. Apakah saya akan mendapatkan azab di akhirat kelak terkait hal ini? Mengingat umur saya yang mungkin tinggal sebentar lagi, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah tidak. Jika kita terus berusaha mengingatkan anak-anak kita dan mendoakan. Jangan lupa doain. Doa ibu itu kuatnya minta ampun. Dan belum tentu anak kita berubah ketika kita hidup. Ada banyak kasus dapat hidayahnya setelah orang tuanya meninggal. Tapi sebabnya itu karena ajakan orang tua. Saya tahu ada orang masuk Islam di usia 30-an tahun, itu ketika ditanya, apa yang menyebabkan Anda masuk Islam? Beliau jelas bilang, pertama Taufik, lalu ibu saya. Ibu saya. Oh, ibu Anda ada, udah meninggal. Tapi ibu saya setiap saat ingatkan saya. Selama puluhan tahun, semenjak saya kecil. Tapi subhanallah, itu baru mengena dan menghujam setelah beliau meninggal. Jadi selama hidup ibunya kasih nasihat, gak ada yang diterima, gak ada yang diterima, gak ada yang didengar, gak selewat gitu aja. Begitu ibunya wafat, itu kayak semuanya datang ke beliau dan menghujam di hatinya. Dan akhirnya setelah beberapa hampir 1 tahun merenung, meresapi, dan seterusnya, beliau kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah meremehkan. Terus kasih nasihat dan terus doakan. Terus kasih nasihat dan terus doakan. Kasih nasihat, doakan. Kita gak pernah tahu. Dan Allah gak akan sia-siakan amalan kita. Dan ini gak cukup nasihatnya cuma sekali. Ingetin, ingetin. Dan baik-baik ingetinnya. Baik-baik. Jadi kita juga gak marah-marah, gak meledak-ledak. Akhirnya memudorotkan kita juga. Jadi pelan-pelan gitu loh. Allah Ta'ala bisa. Insya Allah Allah akan maafkan. Asal kita totalitas di sisa kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Ustaz dan tim. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, saya berusaha memaafkan dan berbaik kembali kepada kezaliman dan maksiat suami. Tapi saya selalu dizalimi terus. Dan akhirnya saya sekarang dalam posisi diam. Dan hanya mengerjakan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga terhadap suami yang menzalimi saya. Dan saya kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala dalam pemikiran saya, apakah salah saya berbuat seperti ini? Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Yang pertama, untuk banyak para istri yang mengikuti kajian ini dan punya suami yang baik, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh lagi bahwa gak semua orang seberuntung kita. Dan ucapkan alhamdulillahi afani mimma abtala bihi wa fadalani ala katsirin mimman khalaqa taqdira. Sebagaimana pertanyaan sebelumnya, kita punya anak-anak gitu ya. Ya, mungkin ada kekurangan tapi masih baik-baik, bersyukurlah kepada Allah. Sebagian diuji dengan seperti pertanyaan sebelumnya, ibu kita tadi, dan semoga Allah kasih taufik buat anaknya dan menjaga istiqomah ibu yang bertanya tadi, dan juga semoga Allah menjaga keistiqomahan istri yang bertanya pada saat ini. Jadi buat yang lain, bersyukurlah kepada Allah, karena seringkali kita sebagai istri lupa bersyukur dan lupa mensyukuri suami kita. Padahal banyak di luar sana tuh yang hidupnya berat sekali karena dizalimi suami. Itu poin-poin yang berikutnya. Masalah rumah tangga salah satu masalah yang pada dasarnya membutuhkan pembicaraan khusus dan konsultasi khusus. Dan itu yang dicontohkan oleh para masyayikh atau para ulama, mereka biasanya minta sesi khusus, gak bisa dijawab di forum-forum seperti ini karena berkaitan dengan kedua belah pihak dan masalahnya kompleks, dan setiap masalah punya karakter masing-masing. Tapi secara global saja dulu ya, yang pertama, apalagi kita baru-baru, misalnya kita baru di fase awal hijrah, baru kembali kepada Allah, maka fokus perbaiki diri. Fokus perbaiki diri. Fokus bertobat kepada Allah. Fokus beristighfar kepada Allah. Dan jangan fokus tersakiti karena kezaliman suami. Itu dulu, rubah diri kita dulu. Karena ketika kita baru belajar, baru ngaji, baru berhijrah, pasti PR kita banyak. Sebagaimana PR suami kita banyak juga, bahkan lebih banyak daripada kita. Nah, dalam mengerjakan PR, mulailah dari yang paling mudah. Dan pada dasarnya, secara umum yang lebih mudah merubah diri sendiri dibanding merubah suami. Merubah suami susah banget gitu loh. Apalagi dia pemimpin. Jadi mulai dari, kata Nabi SAW, ibda binafsik, mulai dari diri Anda. Mulai dari diri Anda. Dan kita tahu bersama konsep kita, kezaliman yang kita dapatkan itu kan ada andil dosa-dosa kita. Ada andil dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dalam surat Asy-Syura ayat 30, apapun yang menimpa kalian itu ada pengaruh, ada sebab dari perbuatan tangan kalian. Dan Allah telah menghapuskan banyak sekali kesalahan kalian. Jadi dengan kita beristighfar dan bertobat, pasti ada efek positif. Kalaupun masih dizalimi, akan berkurang insya Allah Ta'ala. Atau ada hikmah lain. Jadi segera istighfar, segera tobat, lalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya, fokus pada kewajiban kita. Fokus pada kewajiban kita. Dan jangan nuntut hak, tapi fokus ke kewajiban. Nanti Allah yang kasih. Hak kita nanti Allah yang kasih. Nggak usah khawatir. Kata Nabi SAW, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian tunaikan kewajiban kalian, penuhi hak orang, dan kalian minta hak kalian kepada Allah. Allah akan kasih. Asal kita kerjakan kewajiban kita. Lalu yang berikutnya, infa' billati ahsan, balaslah yang buruk dengan yang baik. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Fussilat. Balas yang buruk dengan yang baik. Dan itulah orang-orang beriman. Dan terakhir, banyak doa. Dan doakan suami kita agar dapat hidayah. Jadi doa yang baik-baik. Doa, doa, doa. Doa itu kekuatan hadirin. Udu'uni astajib lakum. Minta kepada aku, aku akan kabulkan kata Allah. Dalam surat Ghafir ayat 60. Minta kepada aku, aku akan kabulkan. Dan ini dengan catatan jika kezolimannya tidak sampai pada membahayakan nyawa atau membahayakan diri kita atau melukai bahkan membuat cacat misalnya. Kalau kezolimannya mengarah ke sana, KDRT dan itu harus di disikapi dengan pembicaranya beda. Ya, bisa jadi menjauh atau berlindung kepada Allah lalu ke pihak yang bisa melindungi kita dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah sampai membahayakan itu pembicaranya jadi berbeda. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Serta semoga Allah senantiasa menjaga hidayah sunnah dan ilmu yang bermanfaat kepada Ustadz, keluarga, dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustadz, hayakallah. Jazakallah khair. Doanya sudah hayakallah nih. Tapi yang lebih tinggi pakai hayakumullah. Itu lebih besar insyaallah pahalanya dan karena lebih beradab. Tapi ini udah bagus. Afan izin bertanya, bolehkah membaca zikir pagi disambil dengan mendengarkan kajian? Mohon nasihat Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa iyyakum. Kalau ditanya boleh-boleh, tetapi kita tahu semakin kita bisa meresapi dan menghayati zikir yang kita baca, maka akan semakin besar dampaknya. Dan semakin kita tidak meresapi zikir yang kita baca, semakin berkurang kebaikan dan dampaknya. Dan kalau kita zikir pagi sambil ikut kajian, agak berat gitu loh. Jadi kita harus resapi. Kita harus resapi. Kan penting ya, misalnya kita baca, Ya Hayyu Qayyum Rahmatika Astaghits. Kita benar-benar minta tolong banget sama Allah Subhanahu Wa Taala. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki Allah urusan saya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan tinggalkan saya walaupun sekejap mata. Itu kan benar-benar orang yang apa yang lemah kan harusnya ketika kita baca itu. Yang lemah. Atau misalnya Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dunya wal akhirah. Ya Allah, selamatin ya Allah. Tolong selamatkan. Itu baru kuat gitu loh. Jadi usahakan difokus. Ya kalau misalnya belum selesai, kita sambung setelah kajian bisa. Insya Allah. Allah Ta'ala alam bisa. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan hidayah sunnah, taufik rahmatnya untuk seluruh kaum muslimin. Amin. Rabbal alamin. Ustaz, seringkali saya melakukan sesuatu untuk dipuji oleh orang manusia dan seringkali saya enggan untuk membantu dikarenakan orang tersebut tidak meminta tolong kepada saya. Apakah tips untuk saya Ustaz agar terhindar dari sifat ini? Terima kasih. Ikhlas. Itu yang paling penting. Ikhlas. Ketika kita mengerjakan sesuatu untuk dipuji manusia berarti enggak ikhlas. Dan kalau itu ibadah jatuh kepada riya, syirik kecil. Kuncinya ikhlas. Jangan pautkan hati kita kepada manusia, kepada makhluk. Gak akan bahagia. Itu penyakit. Itu racun, kata Ibnu Aun dan para ulama klasik yang lain. Jadi, tanggalkan itu semua dan minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa disampaikan jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.